Jalan-jalan kehidupan penuh dengan lubang-lubang yang menganga ditambal pintanya. Karena bisa sebabkan celaka. Jalan-jalan kehidupan punya tikungan mengundang, melenakan saat mata pandang. Jalan lurus terus termohonkan, mengingat pemberian Tuhan. Rezeki tak cuma kurensi, semoga hati tak terkunci. Jadi sinar bisa terangi gelap mata dan hatiku. Ya Allah, mohon tunjukkan jalan kehidupan yang lurus ke depan. Jalan-jalan kehidupan, ada orang berlarian kejar harta yang tak kemana-mana. Setelahnya mati tak terbawa. Mengingat pemberian Tuhan, jadi sinar bisa rasuki gelap mata dan hatiku. Ya Allah, mohon tunjukkan jalan kehidupan yang lurus ke depan. Mali. Jalan-jalan kehidupan, jalan pintas berserakan. Lewat mana tak peduli lagi. Cepat dapat dan banyak sekali. Sampai mana tak ada cukupnya. Thank you.